بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Kita masih dalam pembahasan Kitabus Siyam bab yang kedua tentang uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Juga dalam bab yang kedua ini dibahas pembatal-pembatal puasa. Kita masih dalam pembahasan masalah yang pertama dari bab ini, al-a'dzarul mubihatu lil fitr fi Ramadan, yaitu tentang uzur-uzur yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Uzur yang pertama sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu al-maradu wal-kibar, sakit dan juga usia yang telah lanjut. Ini menjadi sebab dibolehkannya mereka yang sakit atau orang yang sudah lanjut usia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang penjelasannya sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana orang yang sakit ketika tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Kecuali sakitnya sakit yang diprediksi tidak bisa sembuh, maka dia membayar fidyah. Seperti halnya seorang yang sudah lanjut usia, tidak ada kewajiban puasa atasnya, akan tetapi dia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya. Kemudian kita masuk pada uzur yang kedua. Masih masalah yang pertama. Uzur yang kedua, as-sani as-safar. Uzur yang kedua yaitu uzur safar. Fayubahu lil musafiril fitru fi Ramadan. maka dibolehkan bagi seorang musafir untuk berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa yajibu alaihi al-qada, dan wajib dia mengqada puasanya di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang di antara kalian sakit atau dalam safar, perjalanan, kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengqadanya di hari-hari yang lain. Wa qawlihi ta'ala, dan juga dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tadi surat Al-Baqarah ayat 184, kemudian berikutnya surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan dalam keadaan mukim, ya, hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau safar, itu tidak mukim, maka ketika dia tidak berpuasa, hendaklah dia mengqadanya di hari-hari yang lain, sesuai dengan bilangan hari-hari yang dia tinggalkan. Nah, ini dalil dari ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Dalil ini menunjukkan bahwasanya seorang musafir boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun dia wajib mengqadanya di hari-hari yang lain. Kemudian dalil dari hadis, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu anusiyami fis safar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang bertanya tentang berpuasa ketika safar. Jadi ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa ketika safar, ya, boleh atau tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Kalau engkau mau puasalah, silahkan, dan kalau engkau mau berbukalah, ya, di siang Ramadan, silahkan, itu tidak berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya. Ini juga dalil yang jelas, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan seorang yang musafir untuk tidak berpuasa. Dalil yang lain, wa kharaja ila Makkah shaiman fi Ramadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau keluar menuju safar, ya, menuju ke kota Mekah, ya, keluar dari Madinah menuju ke kota Mekah dalam keadaan puasa di bulan Ramadan, ya. Jadi dari Madinah puasa mau menuju ke Mekah. Falamma balagal kadida aftar, ketika beliau sampai di Kadid, nama suatu tempat, ya, antara Madinah dan Mekah. Ketika beliau sampai di daerah Kadid, aftara, maka beliau berbuka, membatalkan puasanya di siang hari. Fa aftara nas, maka manusia pun ikut atau para sahabat yang lain ikut berbuka di siang Ramadan. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala juga. ya, dalam kitab sahihnya. Nah, dan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan bolehnya seorang yang musafir, ya, untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun dia wajib mengqadanya di hari-hari yang lain. Kemudian wa yubahul fitru fis safari at-tawil alladhi yubahu fihi qasrus shalah. Kemudian paragraf yang berikutnya, dan dibolehkan untuk tidak berpuasa dalam safar yang panjang, yang padanya dibolehkan mengqasar sholat. Jadi safar yang boleh padanya untuk tidak berpuasa di siang Ramadan adalah safar yang dibolehkan padanya untuk mengqasar sholat. Mengqasar sholat itu mengqasar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Duhur menjadi 2 rakaat, asar menjadi 2 rakaat, atau isya menjadi 2 rakaat. Ini qasru shalah, mengqasar sholat. Sebagian para ulama berpendapat wajib bagi musafir untuk mengqasar sholat, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar-safar beliau tidak pernah beliau menyempurnakan rakaat sholat duhur, asar dan isya. Nah, namun beliau setiap safar maka beliau mengqasar sholatnya. Sehingga kalau seandaikan sunnah maka mungkin sesekali beliau menyempurnakan sholat ketika safar. Nah, tapi tidak ada riwayat yang menunjukkan beliau menyempurnakan sholat ketika safar. Sehingga sebagian para ulama berpendapat mengqasar sholat ketika safar hukumnya wajib. Sebagian yang lain berpendapat sunnah. Nah, intinya safar yang dibolehkan padanya untuk tidak berpuasa adalah safar yang dibolehkan atau disyariatkan untuk mengqasar sholat. Nah, seperti apa safar yang dibolehkan untuk mengqasar sholat atau safar yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ikhtalafu, para ulama berselisih tentang safar yang seperti apa. Wahwa ma yuqaddar bi thamaniyatin wa arba'ina milan. Sebagian para ulama berpendapat yaitu safar yang kira-kira jarak tempuhnya adalah 48 mil. Nah, ayat yaitu hawali 80 kilometron, yaitu sekitar 80 kilometer. Nah, kalau dihitung dengan km, kilometer. Kalau mil 48 mil. Kalau kilometer kurang lebihnya 80 kilometer. Nah, sebagian para ulama berpendapat seperti ini, berpendapat dengan jarak. Kalau jarak safarnya 80 kilo, maka disyariatkan untuk mengqasar sholat dan boleh untuk tidak berpuasa. Nah, sebagian para ulama yang lain berpendapat safar yang dibolehkan untuk tidak berpuasa padanya adalah safar yang ditempuh selama 2 hari dengan kendaraan unta atau jalan kaki. Nah, sebagian para ulama berpendapat seperti ini, safar yang ditempuh selama 2 hari dengan jalan kaki atau dengan naik unta. Nah, Sebagian para ulama berpendapat dengan pendapat yang lain, ya. Sangat banyak pendapat-pendapat dalam masalah ini. Nah, ya. Di antaranya dua pendapat tadi, ya. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat tidak ada batasan jarak secara khusus, ya. Atau jarak secara tertentu, 80 kilo, 90 kilo, ya. Atau 48 mil, ya. Atau hitungan sehari, dua hari, atau tiga hari, ya. Tidak ada batasan lamanya hari dan juga tidak ada batasan jarak tertentu. Kenapa? Karena tidak adanya riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan safar harus sekian kilometer atau sekian mil atau sekian hari, ya, tidak ada penyebutan penentuan seperti ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada penentuan seperti ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak menyebutkan dengan jarak sekian-sekian, beliau tidak menyebutkan dengan waktu sekian hari, tidak. Sehingga sebagian para ulama berpendapat yurja' ilal urf, dikembalikan safar tersebut kepada urf, kepada urf kebiasaan. Kalau perjalanan dari sini ke sana, menurut masyarakat setempat adalah safar, ya. Perjalanan yang melelahkan, yang harus bawa bekal, ya, dan seterusnya, maka dikatakan safar. Walaupun mungkin di bawah 80 kilo, ya. Walaupun mungkin di bawah 2 hari, ya, dengan jalan kaki, ya. Akan tetapi disebut oleh manusia atau masyarakat sebagai safar, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pendapat yang ketiga, yaitu tidak adanya batas jarak tertentu, ya, dan tidak ada batas waktu tertentu, ya, untuk safar yang disyariatkan untuk mengqasar salat atau boleh berbuka di siang Ramadan. Maka selama perjalanan tersebut dikatakan safar, ya, maka itu namanya safar. Ya, walaupun kurang dari 2 hari, walaupun kurang dari 80 km. Jadi dikembalikan kepada urf, kebiasaan manusia setempat. Dalilnya adalah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhaji, beliau sholat di Arafah, juga beliau sholat di Muzdalifah, ya. Juga beliau sholat di Mina, sholat bersama para sahabat, baik sahabat yang berasal dari Madinah bersama beliau atau para sahabat yang tinggal di Mekkah. Mekkah ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina. Berapa jarak Mekkah ke Arafah? 2 hari perjalanan? Enggak kan? Enggak. Namun ketika itu beliau sholat bersama manusia, bersama para sahabat di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Dan beliau dalam sholatnya mengqasar sholat, ya. Karena beliau musafir, mengqasar sholat. Dan di belakang beliau penduduk Mekkah, ya. Ada penduduk Madinah yang bersama beliau, juga ada penduduk Mekkah. Mereka mengikuti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak memerintahkan kepada penduduk Mekkah untuk menambah rokaat atau untuk menyempurnakan rokaat sholat. Jadi riwayat-riwayat tentang sholatnya beliau di Arafah, di Musdalifah, di Mina, ya, tidak ada riwayat yang beliau memerintahkan penduduk Mekah yang sholat di belakang beliau untuk menyempurnakan sholat 4 rakaat. Nah, padahal Mekah ke Arafah atau Musdalifah, ya, jarak yang kalau zaman sekarang pendek, ya. Namun di zaman itu, di saat itu dikatakan safar dari Mekah ke Arafah, ya, atau dari Masjidil Haram ke Arafah. Nah, demikian pula ke Musdalifah. Baik, nah, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasannya safari yang disyariatkan padanya untuk mengkosor sholat, nah, dan juga menjamak sholat, ya, dan qasar yang salat safar yang dibolehkan padanya untuk tidak berpuasa, ya, adalah na'am dikembalikan kepada urf, ya. Kalau safar tersebut, ya, atau perjalanan tersebut dikatakan safar, ya, maka dikatakan safar. Nah, kalau perjalanan tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain tidak dikatakan safar, ya, maka tidak dikatakan safar, ya, dikembalikan kepada urf. Nah, mafhum, ya? Nah, kita lanjut. Paragraf berikutnya, wasafarul mubihu lil fitri fi Ramadan wasafarul mubah. Safar yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah safar yang mubah. Safar mubah itu safar untuk dagang, safar untuk ziarah ke keluarga misalkan, mengunjungi keluarga, ya. Nah, atau safar karena tugas, ya, tugas dari kantor misalkan, atau yang semisalnya. Dari safar-safar yang mubah. Nah, fa'inkana safar maksiatin, apabila safarnya adalah safar kemaksiatan, ya, safar ke suatu tempat tujuannya untuk zina misalkan, ini safar maksiat. Au safarun yuradu bihi tahayyul 'alal fitr, atau safarnya itu tujuannya untuk akal-akalan supaya tidak puasa, ya, dia hanya pengen enggak puasa saja sehingga cari alasan safar, ya, supaya enggak puasa. Tahayul, ya, akal-akalan pengen tidak berpuasa, nah, padahal dia gak ada tujuan mau safar kemana, ya, tapi karena pengen tidak berpuasa, ya, diadakanlah safar, ya. Nah, maka kalau seperti ini tujuan safarnya, safar kemaksiatan atau safar dalam rangka untuk menghindari kewajiban puasa di bulan Ramadan, lam yubih lahul fitru bihadas safar, maka tidak boleh berbuka, ya, di siang Ramadan kalau safarnya niatnya seperti ini. Nah, dan ini pendapatnya Imam Malik, juga Al-Imam Syafi'i, juga Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala alaihim rahmatullah. Nah, tiga imam berpendapat dengan pendapat ini. Baik. Sebagian yang lain berpendapat sama saja safarnya safar mubah atau safar maksiat. Nah, boleh untuk berbuka di siang Ramadan kalau memang perjalanannya safar. Mereka beralasan karena dalam ayat, ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin, barang siapa yang diantara kalian sakit atau dalam safar. Dalam ayat ini tidak jelaskan safar maksiat atau safar yang mubah, ya. Sehingga mereka berpendapat keumuman safar, ya. Ya, kita gak tahu niat dia safar mubah atau safar maksiat. Nah, ini pendapat yang kedua. Baik, kita lanjut. Wa in shoma al-musafiru shoha shaumuhu wa ajza'ahu. Paragraf berikutnya, apabila seorang musafir puasa, maka sah puasanya dan teranggap puasanya, itu sah menggugurkan kewajiban. Dia lagi safar, tapi dia puasa, nah, sah puasanya, teranggap puasa Ramadan. Nah. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, ya, termasuk di dalam jumhur ini adalah imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad alaihim rahmatullah. Li hadisi Anasin radhiyallahu anhu, dalilnya hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, adapun pendapat yang mengatakan orang yang musafir kalau puasa enggak sah puasanya, maka ini pendapat yang lemah. Nah, yang benar, yang sahih adalah pendapat jumhur, termasuk imam yang empat tadi, bahwasanya kalau musafir puasa, ya sah saja puasanya. Nah. Li hadis Anas radhiyallahu anhu, dalilnya hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yu'ibis shaimu 'alal muftir walal muftiru 'alas shaim. Dahulu kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpuasa dari kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi para sahabat ketika safar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang puasa, ada yang tidak. Yang puasa tidak mencela kepada yang tidak puasa, ya. Yang tidak puasa juga tidak mencela kepada yang puasa. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Dalil yang lain, ini sebagai tambahan. Hadis Hamzah bin Amr Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa ketika safar, "Hiya rukhsatun minallah." Ya. Tidak berpuasa ketika safar adalah rukhsah dari Allah. Faman akhadha biha fahasan. Barang siapa yang mengambil rukhsah tersebut, keringanan tersebut, maka itu bagus. Waman ahabba an yasuma fala junah alai. Dan barang siapa yang pengen puasa, tidak ada dosa atasnya. Hadis riwayat Muslim. Ini juga menjadi dalil yang kuat, yang menunjukkan bahwasannya jika seorang musafir puasa, sah puasanya. Nah, karena tidak berpuasa ketika safar adalah rukhsah, keringanan dari Allah. Barang siapa yang mengambilnya maka itu bagus, dan Allah senang untuk diambil keringanannya, ya, rukhsahnya. Dan barang siapa yang mau puasa, ya tidak ada dosa atasnya. Nah. Baik. Kemudian, walakin bisyarti alla yashuqqa alaihi shaum fi safar. Tetapi bolehnya berpuasa ketika safar dengan syarat, ya, dengan syarat puasa itu tidak memberatkan dia ketika safar. Puasa itu tidak memberatkan dia, tidak menyusahkan dia, ya, tidak menyengsarakan dia ketika safar. Fa in syaqqa alaihi, kalau ternyata puasanya memberatkan dia, menyengsarakan dia, menyulitkan dia, au adarra bihi, atau dia termudharati karena sebab puasanya dalam safar, fal fitru fi haqqihi afdal. Orang seperti ini maka yang lebih afdal adalah tidak puasa. Akhdan bir rukhsah, yaitu dengan mengambil rukhsah keringanan untuk tidak ber, puasa. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a fis safari rajulan shaiman. Karena dalilnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melihat di dalam safar ada seorang yang puasa. Qad dullila alaihi min syiddatil har. Orang puasa ini na'am telah dikerumuni orang ya, di apa? Dihalangi dari terik matahari, dipayungi kalau bahasa kita. Min syiddatil har, karena panasnya terik matahari di saat itu. Sehingga dia dipayungi atau dihalangi dari sinar matahari. Orang ini sedang puasa, sampai seperti itu keadaannya. Fatajma'un nas haulahu, maka manusia pun berkumpul di sekitar orang ini yang mungkin kayak mau pingsan mungkin ya. Nah, karena puasa ketika safar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ketika melihat orang ini ya yang memaksakan diri puasa ketika safar padahal dia sudah parah seperti itu, maka beliau mengatakan laisa minal bir as-siyam fis safar. Bukan kebaikan ya melakukan puasa ketika safar. Nah. Hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Nah. Laisa minal bir as-siyam fis safar. Bukan termasuk kebaikan melakukan puasa di saat safar. Namun ini beliau sabdakan kepada orang yang keadaannya kayak tadi. Ya. Yang sudah susah payah, sudah parah ya, tetapi maksa puasa ketika safar. Maka di sini dapat kita ngam ambil kesimpulan tentang mana yang lebih afdol ketika safar, puasa atau tidak puasa. Nah, maka para ulama berselisih dalam masalah ini. Ada yang mengatakan yang lebih afdol puasa ya, ada yang mengatakan yang afdol tidak puasa. Nah, berdasarkan hadis ini, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Baik. Namun yang sahih dalam masalah ini dirinci. Pendapat yang kuat dalam masalah ini dirinci. Kalau dia orang yang kuat puasa ketika safar, artinya ketika safar dia enggak ada ngaruh sama sekali. Ya, kayak mukim saja ketika dia safar, puasa ketika safar. Nah, kuat ya. Enggak sampai tadi kayak mau pingsan atau susah payah atau tidak. Dia kuat. Nah, maka yang lebih afdal baginya adalah berpuasa. Nah, walaupun dia boleh berbuka. Nah, karena dia safar, tapi yang lebih afdal ya adalah berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis Abu Darda, hadis yang datang dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadidin fi syahri Ramadan wa ma fi nasaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawahah. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kami keluar safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah terik panas di bulan Ramadan. Nah, karena memang biasanya bulan Ramadan itu bertepatan dengan Ramad ya, hari teriknya panas ya. Nah, sehingga dikatakan Ramadan, bulan teriknya panas ya. Wa ma fi nasaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah ada yang puasa dari kami ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibnu Rawahah. Jadi rombongan safar tersebut semuanya tidak berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibnu Rawahah. Ya, karena beliau kuat berpuasa, demikian pula Abdullah ibnu Rawahah kuat untuk berpuasa. Sehingga keduanya berpuasa. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, hadis Anas. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Kunna nusafiru fi ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, famin as-sha'im wa min al-muftir. Fala yu'ibu as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'im." Kata Anas Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak puasa, dan orang yang tidak puasa tidak mencela orang yang puasa. Nah, artinya dalam safar mereka bersama Nabi SAW ada yang puasa, ada yang tidak. Nah, yang puasa ini yang memang kuat untuk berpuasa, ya, tidak bersusah payah walaupun safar. Yang berbuka ya memang yang, nah, dia susah payah kalau dia berpuasa. Berat, sulit bagi dia untuk berpuasa. Nah, ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Orang yang berpuasa tentunya dia akan lebih cepat terlepas dari apa? Kewajiban. Akan lebih cepat terlepas dari kewajiban atau tanggung jawabnya. Nah, baik. Dan ini pendapatnya jumhur. Mayoritas para ulama berpendapat seperti ini. Orang yang kuat puasa ketika safar, yang lebih afdal ya puasa. Dan orang yang tidak kuat puasa, yang kalau dia puasa ketika safar harus susah payah ya. Nah, apalagi sampai mau pingsan ya. Maka yang lebih afdal bagi dia adalah tidak puasa. Ya. Berdasarkan hadis tadi. Nah, Nabi SAW melihat orang yang berpuasa ketika safar, ya, dia sudah dihalangi oleh manusia, ya, dilindungi dari sinar terik, ya, sinar matahari yang panas, ya, kemudian manusia berkumpul di sekitar dia, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar," bukan kebaikan melakukan puasa ketika safar. Beliau mengatakannya ketika melihat orang tadi yang dia memaksakan diri berpuasa ketika safar padahal dia dengan susah payah ya, dan mengalami masyakkah dan madarrah. Nah, maka yang lebih baik bagi orang seperti ini, yang lebih afdol, orang yang tidak kuat puasa ketika safar, yang lebih afdol adalah tidak puasa, jangan dipaksakan. Nah, kalau dia merasa ada kesulitan ya, atau masyakkah, rasa berat untuk berpuasa ketika safar, maka yang lebih afdal adalah berbuka, tidak puasa. Taib. Selesai dari udzur yang kedua, yaitu udzur safar. Jam berapa itu? Ini jamnya pas lampu, jadi gak bisa kelihatan. Di sana ada beberapa pembahasan tambahan ya. Kita bahas secara ringkas. Kapan seorang yang musafir boleh berbuka? Apakah dari rumah ya, musafar ke Bandung nih. Nah, apakah dari rumah sekarang boleh siang-siang berbuka, ataukah nanti sudah perjalanan ya, baru boleh berbuka? Ikhtalafu, para ulama berselisih dalam masalah ini. Nah, mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad alaihim rahmatullah berpendapat bolehnya berbuka bagi yang musafir adalah ketika sudah melewati rumah-rumah penduduk kampungnya, ya, ketika sudah melewati batas kotanya atau batas daerahnya, melewati rumah-rumah penduduk, ya, baru boleh dia berbuka atau naam tidak berpuasa. Ya. Mereka berdalil dengan firman Allah Taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang mukim di antara kalian di bulan Ramadan maka puasalah. Dan dia tidak dikatakan musafir kecuali setelah apa? melewati rumah-rumah nah, kampungnya. Nah. Baik. Ini pendapat pertama. Sebagian para ulama berpendapat boleh berbuka di rumahnya atau sebelum dia berangkat safar, akan tetapi dia sudah lengkap dengan pakaian safar, kendaraannya sudah siap ya. Nah, pokoknya sudah tinggal berangkat gitu. Nah, kalau sudah tinggal berangkat ya, maka dari situ sudah dibolehkan untuk berbuka. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Daruqutni alaihi ma rahmatullah. Nah. Dari Muhammad bin Ka'ab rahimahullahu taala, beliau bertanya kepada Anas bin Malik. Ataitu Anas ibn Malik waqad rahilat rahilatuhu wala bisa thiyab as-safar fada'a bi ta'amin fa akala. Aku mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan kendaraannya sudah disiapkan untuk safar, itu sudah siap dan beliau sudah mengenakan pakaian safar, sudah mengenakan pakaian safar. Kemudian setelah itu beliau meminta makanan dan beliau pun makan, itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka aku bertanya, kata Muhammad bin Ka'ab, sunnah? Apakah ini sunnah? Ya. Maka beliau mengatakan sunnah. Iya, ini sunnah. Summa raqiba. Kemudian beliau naik dan berangkat. Nah, jadi sudah siap. Tinggal berangkat. Kemudian beliau makan dulu. Naik kendaranya. Kemudian langsung berangkat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Daruqutni. Taib. Sehingga ada dua pendapat dalam masalah ini. Ya. Kalau mau lebih berhati-hati, ya pendapat pertama. Nah, yang lebih berhati-hati, ya, yaitu dia bolehnya dia berbuka ketika sudah melewati rumah-rumah kampungnya. Ini yang lebih berhati-hati. Wallahu a'lam. Dan ini madhabnya Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kalau pendapat yang kedua tadi, bolehnya berbuka dari rumah dengan syarat dia sudah siap berangkat. Ya. Itu pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Muqbil. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Kemudian, apabila dia datang dari safar. Datang dari safar dalam keadaan ketika safar sudah berbuka, ya. Apakah ketika dia sampai di rumah dia harus imsak, harus puasa? Ya, padahal di tengah safar tadi sudah berbuka. Ketika sampai di rumah apakah harus berpuasa dia? Yaitu berpuasa di sisa harinya sampai maghrib. Nah, as-sahih yang benar dalam masalah ini, nah, dia tidak harus berpuasa. Tidak wajib berpuasa di sisa harinya. Kenapa? Karena dia sudah berbuka ketika safar. Nah, dan ketika safar memang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, ketika sampai rumahnya masih siang, ya, maka dia masih kondisi tidak berpuasa. Tidak wajib imsak atau berpuasa sampai maghrib, tidak. Dan ini pendapatnya Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i alaihima rahmatullah. Dan ini pendapat yang rajih. Sebaliknya kalau dia datang dari safar, masih puasa. Ketika safar puasa, nyampe rumah, nah, apakah boleh dia berbuka? Tidak boleh, ya, karena ketika safar dia puasa. Nyampe rumah pun, maka dia sudah hukumnya hukum mukim, maka dia tidak boleh berbuka. Nah, dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Tidak boleh dia mengatakan sampai rumah langsung berbuka dengan alasan tadi kan saya safar, nggak boleh. Nah, itu tadi, sekarang kan dia mukim. Nah. Kemudian orang yang pengen safar besok, orang mukim pengen safar besok, bolehkah dia meniatkan untuk tidak puasa? Nah, saya musafar besok. Ah, saya besok enggak puasa. Nah, bolehkah dia meniatkan seperti ini? La yajuz, tidak boleh. Nah, karena yang namanya safar itu bukan dengan niat. Ya, tetapi dengan apa? Dengan gerakan. Dengan gerakan dia sudah berjalan, ini safar. Nah, bukan dengan niat. Nah, maka tidak boleh dia meniatkan di malam hari untuk tidak puasa. Ya, padahal safarnya besok. Ya. Artinya kalau safarnya besok, ya malam ini dia tetap harus berniat untuk puasa. Sampai benar-benar dia safar, sudah siap untuk safar atau sudah melewati rumah-rumah kampungnya. Nah, tidak boleh berniat tidak puasa karena sebab besok mau safar. Nggak boleh. Harus tetap di malam itu dia niat puasa sampai benar-benar dia safar. Apabila seorang musafir dia tinggal di suatu tempat, nah, ya, apakah dia harus puasa ataukah tidak? Nah, ya, karena safar ada dua macam. Ada safar jaddus sair, safar yang terus jalan. Nah, ada safar nazil, safar yang nazil mampir suatu tempat sepekan di situ misalkan atau 10 hari di situ. Nah, ini safar nazil namanya. Safar nazil, apakah dia harus puasa tetap? Ya. Fihi tafsil, ada rincian. Nah, kalau dia berniat mukim ya, di tempat tersebut lebih dari 4 hari, ya, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah tidak puasa. Artinya, jika dia niat tinggalnya ada lebih dari 4 hari, maka dia wajib berpuasa. Wajib puasa dan juga wajib menyempurnakan sholat. Nah, kalau niat tinggalnya lebih dari 4 hari. Nah, kenapa? Yukta baru mukiman. Karena orang yang seperti ini dianggap sebagai mukim. Ya, karena niat mukimnya atau niat tinggalnya lebih dari 4 hari. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kalau niat mukimnya itu kurang dari 4 hari atau kurang, nah, saya niat tinggal di sini 4 hari misalkan. Maka apa? Dia masih hukum musafir. Boleh berbuka. Nah, dan disyariatkan mengqasar salatnya kalau salatnya sendirian. Nah, tapi kalau salatnya di belakang mukim ya dia mengikuti salatnya mukim. Nah, jadi kalau dia niatnya 4 hari ke bawah, 4 hari, 3 hari atau 1 hari ya, maka dia hukumnya hukum musafir. Adapun kalau niat tinggalnya lebih dari 4 hari maka hukumnya hukum mukim. Ini bagi musafir yang safarnya safar nazil. Kemudian yang terakhir, seorang yang musafir, nah, taib, dia keluar safar, kemudian dia berbuka karena sudah safar. Tiba-tiba di tengah perjalanan ya, ada halangan. Misalkan jalannya putus lah ya. Nah, atau misalkan kendaraannya gak bisa dipakai lagi lah, sehingga dia pulang, gak jadi safar, udah berbuka tadi. Nah, baik, orang seperti ini ya, maka yang wajib bagi dia adalah mengkodok saja. Nah, orang seperti ini hendaklah dia mengkodok puasanya. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.